piano kala jemari menar nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang. Gimana sehat semuanya? Yeah. namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati yang pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti.